ilmu yang telah mereka ketahui. Mereka tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut dari umatnya, dari pengikutnya. Ya, diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wala'ana alladziina yarmuunal muhsanaatil ghaafilaatil mu'minaati bil faahishah. Dan juga Allah melaknat orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan-perempuan yang beriman dituduh dengan zina, melakukan perbuatan yang keji. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukminah, ya, perempuan yang beriman, perempuan yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya, kemudian dituduh dengan zina, ini diancam dengan laknat orang yang menuduhnya. Nah. Ya. Sebagaimana ayat dalam surah An-Nur ayat ke-23, Allah mengatakan innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan-perempuan yang beriman dituduh dengan zina, maka mereka yang menuduhnya dilaknat di dunia dan di akhirat. Ya, jangan hati-hati tatkala kita menuduh seseorang itu berzina. Ya, apalagi kepada perempuan yang beriman, perempuan yang baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Dikarenakan ini merupakan dosa besar. Ya, seperti halnya terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, seorang perempuan yang mukminah. Nah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang baik, bahkan istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh zina oleh orang-orang munafikin. Nah, tanpa ada bukti yang jelas. Ya, hanya perkiraan-perkiraan. Nah, hanya dugaan-dugaan mereka. Ya. Dan orang yang menuduh sekali lagi perempuan yang baik dengan tuduhan zina, nah, maka diancam dengan laknat di dunia dan juga di akhirat. Wala ana man ja'ala sabilal kafiri ahda min sabil mu'min. Allah pun melaknat orang yang menjadikan jalan orang kafir lebih baik, ya, dibandingkan jalannya orang mukmin. Nah, sebagaimana dalam surah An-Nisa Allah katakan, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila ulaika alladina la'anahumullah وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَسِيرًا. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab. Yeah. Mereka beriman kepada Al-Jibti wa Togut. Yeah. Jibti sebagai mengatakan sihir, dukun. Beriman kepada tukang sihir, dukun dan juga togut-togut. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, mereka itu, ya, yeah, orang-orang kafir, togut dan semisalnya, lebih baik daripada orang-orang yang beriman jalannya. Jalan mereka, petunjuk mereka lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, ulaika alladina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan bahwasanya orang-orang kafir lebih baik daripada orang muslim. Ya. Yeah. Pendidikan orang kafir lebih baik daripada pendidikan orang muslim. Misalkan. Ulaika alladina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun baginya. Yeah. Sehingga orang yang mengatakan orang kafir itu lebih baik jalannya daripada orang-orang muslim. Nah, yeah. Pendidikan orang kafir lebih baik daripada pendidikan orang-orang muslim. Misalkan, keadaan orang kafir lebih baik daripada orang muslim. Ucapan semacam ini, yeah. Yang mengucapkannya, dia berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah kita, mereka memuji-muji orang-orang kafir. Memuji orang kafir ini, orang kafir itu. Kemudian mereka mengatakan mereka itu lebih baik daripada kaum muslimin. Nah, padahal Allah yang menegaskan bahwasanya inna sarwa dawabi indallah alladzina kafaru. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Nah, saya ketika ada orang muslim yang dia mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu begini begitu, pujian-pujian kepada orang-orang kafir. Sampai dia mengatakan mereka itu lebih baik daripada orang muslim. Pendidikan mereka lebih baik daripada pendidikan orang-orang muslim. Apalagi kalau mereka mengatakan akidah mereka, akhlak mereka lebih baik daripada orang-orang muslim. Nah, ya, ini ancam dengan laknat. Wala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Dan juga melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini yang menyerupai laki-laki disebutkan sebelumnya. Laki-laki yang menyerupai perempuan diancam dengan laknat. Begitupun sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki diancam dengan laknat. Termasuk dalam hal pakaian. Nah, laki-laki memakai pakaian perempuan atau perempuan memakai pakaian laki-laki diancam dengan laknat. Nah, laki-laki memiliki pakaian yang khas bagi laki-laki. Perempuan pun demikian, memiliki pakaian-pakaian yang khas bagi perempuan, yang khusus bagi perempuan. Ketika laki-laki memakai pakaian yang khusus bagi perempuan, laki-laki pakai rok misalkan, atau memakai pakaian-pakaian khusus perempuan yang lainnya, diancam dengan laknat. Atau sebaliknya, perempuan memakai pakaian khusus laki-laki, maka diancam dengan laknat. Kadang-kadang sekarang ini terjadi, kita saksikan. Bahkan dengan bangga, sebagian laki-laki memakai pakaian khusus perempuan. Atau sebaliknya, sebagian perempuan memakai pakaian khusus laki-laki. Pak ini diancam dengan laknat. Walaupun istilahnya main-main, supaya orang lain tertawa, bercanda. Dalam acara-acara misalkan 17 Agustusan lain sebagainya. Supaya memeriahkan menurut mereka. Kadang-kadang ada sebagian perempuan pakai pakaian laki-laki. Sebagian laki-laki memakai pakaian perempuan. Paling diancam dengan laknat. Wala anarwasi wal murtasiya warwa'isa. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyuap dan juga orang yang menerima suaf. Warwa'isa wa huwal wasitatu fi riswah. Dan juga perantara. Perantara yang memelantarai terjadinya suap menyuap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu tentang laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyuap dan juga orang yang menerima suap dan juga pelantaranya. Semua diancam dengan laknat. Nah, riswah, ya suap, menyuap, ini sesuatu yang diberikan kepada hakim. Nah, ya, atau para petugas, ya, supaya mendahulukan orang yang menyuap tersebut dibandingkan yang lainnya, atau supaya dia diberikan hak orang lain. Ini suap menyuap, ya, memberikan sejumlah uang, nah, baik kepada hakim atau para petugas, ya, nah, di pemerintahan dan semisalnya, supaya diberikan hak orang lain. Nah, ya, atau supaya dia didahulukan dibandingkan yang lainnya. Nah, ini disebut dengan riswah, ya, suap menyuap. Nah, tapi kalau seandainya seseorang misalkan mau mengambil haknya, ya, dan dia tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk mengambil haknya, ya, maka ini bukan riswah. Kadang-kadang sebagian perusahaan atau yang semisalnya, atau departemen dan semisalnya, nah, ketika seorang hendak mengambil haknya, susah sekali, ya, untuk mengambil haknya, kecuali dia mengeluarkan sejumlah uang untuk mengambil hak tersebut. Ya. Kalau dia keluarkan uang tersebut untuk mengambil haknya, ya, bukan dalam rangka mengambil hak orang lain, tapi untuk mengambil haknya, ini bukan riswah. Nah, bukan riswah. Ar-Rashi, maknanya adalah orang yang dia membayar suap. Ini Rashi. Adapun Murtashi, yaitu orang yang menerima suap. Ya. Adapun Ra'ish, orang yang dia berjalan di antara keduanya, pelantara. Namanya Ra'ish. Jadi ada Rashi yang membayar suap, ada Murtashi yang menerima suap, ada Ra'ish. Ra'ish pelantara. Ya. Pelantara antara orang yang membayar suap dengan orang yang menerima suap. Nah, di mana sekarang ini, ya, sebagian hakim misalkan, atau sebagian para petugas di mungkin departemen pemerintahan dan semisalnya, ya, mereka tidak mengatakan kepada manusia, berikan suap kepada kami. Ya. Akan tapi mereka mewakilkan, ya, mewakilkan ada calonnya, nah, ada simsarnya, ya, ada calonnya, ya. Kemudian si calon itu mengatakan kepada orang yang memiliki kebutuhan, ya, saya bisa menjadi pelantara, ya, untukmu supaya hajah kebutuhanmu tertunaikan. Dengan syarat, misalkan engkau berikan sejumlah harta sekian-sekian. Ya, kadang-kadang terjadi negosiasi. Bagaimana kalau sekian? Gimana kalau sekian? Ya, tawar-menawar kadang-kadang terjadi demikian. Ketika sepakat, nah, ya, dengan harga sekian, misalkan. Ya. Padahal sebenarnya si calo ini, dia telah memiliki kesepakatan dengan petugas dari pemerintahan tersebut, ya, untuk dibagi dua dari hasil suap tersebut, ya, nah, untuk dibagi dua atau berapa persen sesuai dengan kesepakatan. Maka yang menjadi pelantara ini dia diancam dengan laknat, ya, dan ini banyak terjadi sekarang ini demikian keadaannya. Nah, kalau langsung dari petugasnya, ya, berikan suap kepada saya, nah, jarang sekarang ini. Mereka takut, ya, kena KVK dan lain sebagainya. Nah, ketika melakukan hal itu, ya. Tapi tadi dengan jalan yang lain mereka, Nah, ada caloknya atau lain sebagainya. Sehingga caloknya ini yang berhubungan dengan orang yang memberikan suap. Nah, berhubungan dengan mereka. Supaya keinginan dan kebutuhan dilancarkan. Nah, sekian dan sekian. Yeah. Kemudian ketika dibayarkan, nah, sebenarnya antara calo dengan yang menerima suap ini telah ada kesepakatan. Nah, misalkan dibagi 2, 50%, 50%, atau 40, 60, dan lain sebagainya. Maka ini diancam dengan laknat. Nah, si pelantara tadi diancam dengan laknat. Yeah. Begitu juga yang menerima suap tadi diancam dengan laknat. Begitu juga orang yang menyuapnya diancam dengan laknat. Yeah. Ini berbahaya. Dari suap menyuap. Nah. Wala ana an asya'a ukhra ghairi hadhihi, dan juga Allah melaknat perkara-perkara yang lain selain dari kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan ini. Nah. Falau lam yakun fi fi'li dhalika illa ridha fa'ilihi bi ay yakuna mimman yala'anuhu Allah wa rasuluhu wa malaikatuhu lakana fi dhalika ma yad'u ila tarkihi. Ya. Kalau seandainya, dalam melakukan itu semuanya, pelakunya tidak ridha, ya, termasuk di antara orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya serta malaikatnya, maka sudah cukup sebenarnya, ya, untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, kalau seorang tidak ridha, tidak ridha dilaknat oleh Allah, tidak ridha dilaknat oleh Rasulnya, tidak ridha dilaknat oleh malaikat, maka cukup baginya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan laknat tersebut. Ya. Tapi kadang-kadang dikatakan hawa nafsu. Dia tahu sebenarnya perbuatan ini dilaknat. Diancam dengan laknat. Tapi dikatakan lebih mendahulukan hawa nafsu, dia terjatuh kepada perkara-perkara tersebut. Dalam kondisi dia mengetahui perbuatan tersebut diancam dengan laknat. Ya. Maka dosanya lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut diancam dengan laknat. Ya. Misalkan, sebagian perempuan awam, ya, sebab mereka enggak tahu, ya, ketika tidak memenuhi panggilan suami keranjang itu diancam dengan laknat. Ya. Sehingga mereka cuek-cuek saja, suaminya manggil-manggil keranjangnya, mereka cuek-cuek saja. Nah, ya, mereka berdosa. Diancam dengan laknat, tapi lebih parah lagi bagi seorang istri yang sudah tahu hukumnya, ya, ketika tidak memenuhi panggilan suami keranjang itu diancam dengan laknat, diancam dengan murka Allah, bahkan bisa menjadi sebab sholatnya dan terima dengan penerimaan yang sempurna, tapi dia masih melakukannya. Ya. Ini keadaannya lebih jelek lagi dibandingkan orang awam tadi yang belum tahu ilmunya. Ya. Bagi yang sudah tahu ilmunya kemudian tidak mengamalkannya, maka keadaannya lebih jelek. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Masih menyebutkan tentang pengaruh jelek kemaksiatan. Nah, telah kita jelaskan tadi, di antara pengaruh jelek kemaksiatan ini mendatangkan dan menjerumuskan kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan ini, nanti kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Masih menyebutkan tentang pengaruh jelek kemaksiatan. Ilahun alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.